Ada Kikan mau ikut nyanyi bareng lagi malam hari ini. Yeay. Yeah. Malam ini judulnya jadi Black Cat 10 Maret. Ya. Yeah. Kau kembali.